بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإخوتي في الله أعزني الله وإياكم، masih tersisa beberapa ayat dari surat An-Nazi'at yang belum kita baca tafsirannya. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membacanya insyaallah. Wa yaqulu tabaraka wa ta'ala, qala Allahu ta'ala, fa idza ja'ati tammatul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Qala al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahallahu ta'ala, ay idza ja'atil qiyamatul kubra wa shiddatul uzma allati yahunu indaha kullu shiddatin. Maksudnya, maksud dari firman Allah Jalla wa Ala, fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammah itu kalau diartikan bencana, malapetaka. Maka jika datang bencana besar, yaitu apa? Al-qiyamatul kubra, sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam As-Sa'di. Ketika datang kiamat besar, yaitu hari kiamat, wa shiddatul uzma, dan kedahsyatan yang luar biasa, allati yahunu indaha kullu shiddatin, yang mana akan menjadi ringan, menjadi kecil setiap shiddah, setiap musibah, setiap bencana itu akan terasa kecil ketika dibandingkan dengan hari kiamat. Ya, itu pun sudah dirasakan besar oleh manusia, musibah yang dialaminya, musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini, gempa bumi, banjir dan seterusnya, tsunami. Ya, sudah dirasakan sangat besar. Bahkan sebagiannya menyatakan, wah ini adalah kiamat, seakan-akan ini kiamat. Artinya sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang membuat barakallahu fikum hati dan pikiran itu menjadi bingung, ya, takjub, tidak sanggup untuk memahaminya. Bagaimana kejadian-kejadian yang Allah lakukan dengan kekuasaannya, dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Dan itu semuanya sangat ringan bagi Allah Jalla wa Ala. Ya, sangat ringan bagi Allah. Ketika Allah mengangkat air laut tinggi, ketika Allah membuat tanah, ya, menjadi bergerak, terbuka, terbelah, sesuatu yang sangat ringan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Fahina idzin yadhalul walidu an waladihi was-sahibu an sahibihi wa kullu muhibbin an habibihi. Maka ketika itu, di hari itu, di hari kiamat, yadhalul walid an waladihi, seorang ayah akan lupa dengan anaknya. Seorang ayah tidak lagi memikirkan keadaan dan kondisi anaknya di hari itu. Barakallahu fikum. Berarti kejadiannya sangat besar, ya. Musibah yang amat dahsyat. Kalau yang terjadi kita dengar, kita mendapatkan informasi, ya, kejadian-kejadian bencana, ya, gempa bumi dan seterusnya, itu seorang masih memikirkan keluarganya, masih memikirkan anak istrinya. Walaupun sebagiannya juga lupa, ya, ketika terjadi musibah dia lari, lupa, setelah itu baru ingat. Nah, di hari kiamat lupa semuanya, ya, tidak lagi memikirkan orang lain, yang dia pikirkan dirinya sendiri, bagaimana dirinya selamat. Orang tua lupa kepada anaknya, ya, lari meninggalkan anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, barakallahu fikum. Ditinggalkan semuanya. Dan as-sahib an sahibihi, seorang suami akan meninggalkan istrinya dan sebaliknya istri akan lari meninggalkan suaminya. Yang mana di dunia keduanya saling mencintai, saling membela, saling menjaga, saling perhatian satu dengan yang lainnya, saling berkorban di dunia ini. Iya. Namun di hari itu tidak ada, itu semuanya hilang. Masing-masing dengan urusannya sendiri, memikirkan dirinya, memikirkan keselamatan dirinya. Wa kullu muhibbin an habibihi. Di hari itu pula setiap muhib, setiap orang yang mencinta lupa kepada yang dicinta, pada habibnya, ya, lupa. Qala jalla wa ala wa yatadhakkarul insanu ma sa'a fid dunya min khairin wa syarrin. Maka di hari itu manusia akan mengingat apa yang telah dia upayakan di dunia. Di hari itulah barulah tersadar setiap insan, setiap hamba. Dia baru tersadar dan mulai ingat amalan-amalan dia yang dia lakukan di dunia. Min khairin wa syarrin. Dari amalan-amalan kebaikan, amalan ta'ah, ibadah, ataukah amalan syar, kejelekan, kemaksiatan. Baru teringat. Kenapa? Karena di hari itu hari penentuan, hari diputuskannya urusan dia dan ditetapkan jalan yang akan dia tempuh, yang akan dia menyusurinya. Apakah jalan keselamatan ataukah jalan kesengsaraan. Sehingga masing-masing memikirkan dirinya, mengingat akan amalan-amalannya yang dia lakukan di dunia. Yang mana tatkala dia masih hidup di dunia, dia tidak peduli dengan amalannya. Ya. Seperti air mengalir begitu saja. Tanpa dia pikirkan apa yang dia lakukan, tanpa dia takut terhadap kemaksiatan yang dia kerjakan siang dan malam, terus menerus. Kezaliman, kemaksiatan, dosa dia lakukan. Tanpa dia merasa bersalah, merasa takut, dan melakukan muhasabah. Maka di sini penting untuk kita melakukan muhasabah. Selama Allah Jalla wa'ala masih memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesempatan hidup, kesempatan umur bagi kita, maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, koreksilah diri-diri kalian, amalan-amalan kalian, sebelum nanti kalian akan dihisab, yang mana di hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk mengoreksi, memperbaiki, tidak ada lagi. Di hari itu, di hari kiamat, hisab, thumma ba'da dzalikal jaza, hisab yang kemudian setelah itu balasan. Tidak ada kesempatan bertobat, tidak ada kesempatan untuk berbenah, memperbaiki diri, beramal soleh lagi, tidak ada lagi. Di sana yaumul jaza. Maka di dunia ini hendaknya kita berbenah, terus menerus melakukan introspeksi apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya, kemarin, besok akan kita lakukan, kita pikirkan. Jika yang kita lakukan itu adalah kebajikan, amal saleh, falyahmadillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika yang dilakukan adalah khair, maka falyahmadillah. Namun jika yang dilakukan adalah amal kejelekan, maka hendaklah dia segera memperbaiki diri, segera kembali, segera bertobat kepada Allah jalla fi'ula. Fayatamanna ziyadata mithqali dzarratin fi hasanatihi. ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته. Maka di hari itu setiap hamba benar-benar sangat berharap, sangat berkeinginan adanya tambahan bagi timbangan kebajikannya, walaupun mithqalu dzarrah, walaupun sebiji sawi. Dia sangat berharap ada sebuah amalan yang kecil yang bisa memberatkan amal kebajikan dia, timbangan kebajikan dia, timbangan amal kebaikan dia, hasanat. Sangat berharap sekali, walaupun sedikit. Subhanallah. Berarti di hari itu orang-orang sangat mendambakan keselamatan, sangat-sangat berkeinginan untuk selamat. Hari yang sangat menakutkan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong yang lainnya. Tidak ada yang mampu untuk melindungi dirinya, apalagi melindungi orang lain. Disitulah Allah Jalla wa'ala satu-satunya yang akan menampakkan kekuasaannya, keperkasaannya, dan segala keputusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa yaghummuhu wa yahzunu liziyadati mithqali dzarratin fi sayyiati, dan dia merasa sedih dan gundah gulana dikarenakan adanya tambahan kejelekan-kejelekan walaupun sebiji zarrah, sebiji sawi. Dia merasa sedih, dia merasa gundah, dia merasa cemas ketika itu. Maka ini tentunya juga sebuah nasihat dan peringatan bagi kita semuanya untuk berhati-hati dari kezaliman, dari dosa walaupun kecil, karena itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu akan dihitung dan akan ditimbang di al-mizan, di yaumil qiyamah. Maka hendaknya kita berhati-hati dari maksiat. Jangan sekali-kali ada pada diri kita, pada kalbu kita, al-istighfaf bil ma'asi bi ma'siyatillah, mengentengkan, meremehkan, menganggap kecil kemaksiatan. Jangan. Akan tetapi hendaknya kita senantiasa waspada dari kemaksiatan dan selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubah, memperbanyak inabah, berinabah kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada Allah, mengakui kesalahan kepadanya, meminta ampun darinya jalla fi'ulah. Ini yang harus kita lakukan, ya. Dan inilah ciri as-salihun, hamba-hamba yang saleh, orang-orang yang telah sukses, generasi yang telah berhasil, yaitu generasi sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana mereka adalah orang-orang yang yatasabaquna fil khairat, berlomba-lomba di dalam amal kebajikan, berlomba-lomba, ya, saling bersaing, ya, saling bersaing. Dalam sebuah hadis, suatu ketika sebagian sahabat muhajirin yang fuqara, karena memang mayoritas sahabat itu mereka fuqara, mereka orang-orang yang miskin, fuqara al-muhajirin, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaan mereka. Bukan keadaan mereka karena miskin, tidak punya apa-apa, kemudian ingin meminta sesuatu dari Nabi, bukan. Tapi mereka mengeluhkan kondisi mereka yang mana tidak bisa berbuat amal kebajikan, tidak bisa beramal menyaingi orang-orang yang Allah berikan harta. Nah, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kondisi mereka. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusi kepada mereka dengan mengajarkan mereka zikir. Awala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang mana dengan itu tidak ada yang bisa mengungguli kalian, dan kalian bisa mengejar orang-orang yang kaya tadi, yang bisa berbuat amal soleh dengan harta-harta mereka. Maka Nabi mengajarkan az-zikir, ya. Tusabbihuna 33 wa tukabbiruna wa tuhamiduna wa tahmaduna 33 ba'da salat au kulli dubri salatin. Hendaknya kamu membaca 3 subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, ya, setiap selesai salat 5 waktu. Luar biasa. Namun setelah itu mereka kembali lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, haulai ashabul amwal yasma'una ma fa'alna, mereka mendengar dan mengetahui apa yang kami lakukan, dan mereka pun mengamalkan seperti amalan kami. Gimana nih ya Rasulullah? Bingung mereka. Lihat, serius, semangat untuk beramal, bersaing di dalam amal saleh. Maka Nabi SAW menyatakan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah fadilah, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Syahid, bagaimana keseriusan mereka dalam beramal dalam kondisi demikian, kondisi yang kurang, ya, miskin, sangat terbatas dunianya, namun itu semuanya tidak menghalangi mereka untuk semangat dalam ibadah, tidak membuat mereka loyo di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu teladan mereka. Mereka ini adalah teladan bagi kita semuanya, ya. Mereka, as-sahabah, adalah uswatuna qudwatuna, teladan kita yang harus kita contohi, kita ikuti. Maka mereka orang-orang yang sangat semangat, serius, berlomba-lomba dalam ibadah, namun di sisi lain mereka sangat takut, sangat khawatir tentang amalan yang mereka lakukan. Disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan, beliau menyatakan, wallahi la adri idza jaa yaumul qiyamah, saya tidak tahu jika nanti di hari kiamat, aku tidak tahu ayyum at-tariq aw sabil sa'asiru mana jalan yang aku akan lalui, jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka. Maka di hari itu aku sangat berharap aku ya menjadi batu saja di hari itu. Barakallahu fikum. Demikian rasa takut yang luar biasa ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Qala wa ya'lamu idzaka anna madata ribhihi wa khusranihi ma sa'ahu fid dunya. Maka di hari itu setiap insan, anak manusia, di hari itu benar-benar akan tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa madati ribhihi wa khusranihi, pangkal dari keberhasilan dan kerugiannya, pangkal dari kesuksesan dan kebahagiaan, dan juga pangkal kesengsaraan, kecelakaan adalah masa'ahu fid dunya, apa yang dia upayakan di dunia. Dari situ baru dia sadar, oh ternyata nam keberhasilan di hari ini, di hari kiamat, ini ditentukan dengan amal soleh di dunia itu. Oh ternyata nam azab, sengsara, disiksa dalam neraka ini disebabkan amalan di dunia. Ya, disebabkan amalan yang dilakukan di dunia, amal kejelekan, kemaksiatan. Baru sadar ketika itu. Di dunia lupa dia, ya. Yang penting dia enak, santai, puas, jalan ke sana kemari, ya. Adzan dikumandangkan tidak peduli, ya, dihimbau untuk belajar, dia tidak peduli belajar, nanti saja belajar kalau sudah tua, ya. Nanti saja belajar kalau saya sudah kerja, sudah punya penghasilan. Nanti saja belajar kalau saya sudah punya istri, ya, yang bisa membantu saya belajar. Nanti ternyata ajal mendahului. Al-maut ja'a faj'ah. Kematian datang secara mendadak. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu dan tidak merasa aman. Walaupun kita hidup di tempat ini, di negeri ini, di kota ini, jangan kemudian merasa aman dari azab Allah sementara kita masih saja terus bermaksiat kepada Allah. Dan kemaksiatan itu tidak hanya ya kemaksiatan yang zahir yang kita faham atau difahami oleh kebanyakan manusia, kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, judi atau korupsi yang sering ya diteriakan, berantas korupsi-korupsi, bukan itu saja. Kemaksiatan yang paling besar, keharaman yang paling besar yang disebutkan oleh para ulama adalah meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Itu kemaksiatan yang besar. Meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan baginya. Dalam keadaan dia tahu itu adalah wajib. Kewajiban untuk menuntut ilmu, itu wajib. Kewajiban untuk dia mengenal Allah Jalla wa'ala, wajib. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dia harus belajar tentang siapa itu Allah, belajar tentang la ilaha illallah. Kewajiban terkait dengan istri dan anaknya, untuk dia didik mereka, dia tarbiyah di atas tarbiyah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tarbiyah yang telah dicontohkan oleh Nabi, para sahabatnya dan para a'immah. Kewajiban untuk taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Kewajiban untuk dia bermuamalah, berinteraksi dengan baik dengan tetangganya yang muslim, bahkan juga kafir. Kalau dia tidak memerangi kita, kita pun wajib untuk berbuat baik kepadanya. Sekian banyak kewajiban yang harus kita ketahui dan kita tunaikan dengan baik. Ketika seseorang tidak menunaikannya, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dosa ini lebih besar pak daripada seorang melakukan keharaman. Dosa meninggalkan kewajiban itu lebih besar daripada dosa melakukan keharaman. Apa misalnya? Mabuk, judi, zina. Ini masih kecil dibandingkan dosa meninggalkan kewajiban. Ini disebutkan oleh para ulama. Maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Hendaknya kita pelajari, kita ketahui apa saja kewajiban-kewajiban kita. Baik kewajiban kita kepada Allah ataukah kewajiban kita yang Allah wajibkan kepada manusia yang memiliki hak-hak atas kita. Qala wa yanqati'u kullu sababin wa waslatin kanat fid dunya siwal a'mal, maka di hari itu pula akan terputus semua sebab dan semua hubungan. Sebab-sebab akan terputus, hubungan-hubungan akan terputus yang dulu di dunia terjalin dengan baik. Ya, yang sebelumnya sudah disebutkan, hubungan suami istri putus, hubungan teman karib yang sangat ya kuat, ya sangat dekat terputus, hubungan orang tua dengan anak terputus. Barakallahu fikum. Semuanya terputus siwal a'mal, kecuali amalan. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta, saling mengasihi di dunia, di hari itu sebagian mereka menjadi musuh kepada sebagian yang lainnya. Sudah terputus yang dulu ya saling cinta, saling bersama ya. Naam, sehidup semati katanya ya. Naam, susah senang makan garam ya sama-sama al-muhim. Ya, banyak istilah-istilah yang disebutkan. Itu semuanya ya di akhirat nanti tidak ada faedahnya. Nah, semuanya terputus. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kata Allah Jalla wa'ala, mereka semuanya akan nanti menghadap Allah farda, sendiri-sendiri. Ya, kita ini menghadap Allah sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri. Kalau di dunia menghadap siapa misalnya, masih bawa teman, masih bawa keluarga, masih bawa ini dan itu. Di akhirat sendiri-sendiri. Nah, siwal amal, kecuali amalan-amalan yang tidak akan terputus, baik amalan yang salihah atau amalan yang talihah. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, idza matal insan inqata'a amaluh. Jika meninggal, mati seorang anak manusia, seorang anak Adam, maka terputus amalnya, ini terputus usahanya, apa yang dia lakukan di dunia, terputus semuanya. Kecuali satu dari tiga yang disebutkan dalam hadis tersebut. Fa barakallahu fikum. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya hari kiamat hari yang amat dahsyat. Dan di hari itu setiap insan akan sadar dan benar-benar mengakui bahwa apa yang Allah beritakan di dalam ayatnya, apa yang disabdakan, disampaikan oleh para rasul, itu adalah haqqun, itu adalah benar. Qala jalla fi'ula wa burrizatil jahimu liman yara, ay ju'ilat fil baraz zahiratan likulli wa ahadin. Dan di hari itu al-jahim, neraka jahim, ditampakkan bagi orang yang melihatnya. Liman yara, ini Allah tampakkan al-jahim, neraka jahim, ditampakkan kepada manusia, diperlihatkan zahirah, nampak bagi setiap orang. Qad barazat li ahliha, dan juga telah nampak bagi penghuninya, penghuni jahim, yaitu al-kuffar. Semua akan melihat termasuk orang-orang kafir. Wastab'adat li akhdhihim muntazirah li amri rabbiha, aw wasta'addat li akhdhihim muntazirah li amri rabbiha. Dan ketika itu neraka jahim telah siap untuk mengambil, ya, mengambil para penghuninya. Sudah siap nih neraka jahim, sudah siap, tinggal menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal menunggu perintah Allah, siap maka dia akan ambil neraka akan menyambut, mengambil, ya, penghuni annar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi jahannam, ya, Allah akan memenuhi neraka jahannam dengan manusia. Sebagaimana yang Allah katakan dalam ayatnya, yauma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal mim mazid. Hari di mana kami katakan kepada jahannam, apakah sudah penuh? Nah, apakah kamu wahai jahannam sudah penuh? Maka jahannam menjawab, na'am, hal mim mazid, masih ada tambahan? Kalau masih ada ini, ya, masih cukup. Wa mazalatil jahannam, disebutkan dalam riwayat bahwasanya jahannam terus menerus meminta tambahan terus. Hal mim mazid, hal mim mazid, masih ada tambahan? Nah, sampai Allah Jalla wa Ala meletakkan tumitnya yang mulia sehingga jahannam menyatakan qad qad, cukup cukup. Barakallahu fikum. Qala fa amma man tagha ay jawaza al hadda bi an tajarra'a 'ala al ma'asi al kibar wa lam yaqtasir 'ala ma haddahu Allah. Adapun orang yang melampaui batas, yaitu jawazal had, yang melampaui batas, ya, yakni melampaui batasan-batasan hukum Allah, batasan-batasan syariat Allah. Sudah Allah tetapkan batasannya. Dalam agama ini semuanya memang dibatasi. Jadi jangan sampai menyatakan, kok saya di sini dibatasi terus ya, mau kerja gini gak boleh, ya, melakukan ini gak boleh, yang ini hati-hati, jangan sampai ini. Nah, ya iya, memang dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diberikan beban syariat, al-mukallafin, berbeda dengan hewan, ya, yang tidak dibebankan syariat sehingga bebas. Hewan itu mau melakukan apa saja tanpa batas, tanpa aturan, ya terserah. Tapi kalau manusia yang merupakan al-mukallafin, maka memang harus dibatasi, ditentukan batasannya, ditentukan aturannya. Barakallahu fikum. Aturannya harus ada di dalam jual beli, harus ada aturan-aturannya. Sehingga tidak terjadi kekacauan, tidak ada, ya, unsur kezaliman saling menzalimi yang lainnya. Tidak ada, na'am, perbuatan yang menyakiti saudaranya, yang merugikan saudaranya, mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, sehingga diatur semuanya. Iya, dikasih aturan. Terkait dengan muamalah juga dibikin aturan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum-hukum had. Kalau mencuri dipotong tangan, kalau membunuh qisas. Ya, itu semuanya aturan yang Allah katakan, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada hukum qisas itu ada kehidupan yang sebenar-benarnya bagi orang yang memiliki akal dan pandangan yang lurus, yang benar, yang jernih. Sehingga kita perhatikan negara yang menerapkan hukum Islam seperti Saudi Arabia, negara tauhid yang tentunya, ya, sering kita sampaikan atau disampaikan oleh para asatizah, negeri ini tidak penuh, tidak luput dari kekurangan. Masih ada kekurangan di sana sini, ada. Tapi walhamdulillah, dengan taufik dari Allah, kemudian upaya dari pemerintah negeri Saudi, pemerintah kerajaan dari Saudi Arabia, kemudian juga dibantu dan didukung penuh oleh ulama, para ulama yang benar-benar di atas Al-Quran wa Sunnah, bifahmi salafil ummah, maka hukum-hukum itu tegak dan terjadi keamanan. Rasa aman itu benar-benar dirasakan. Ya, hukum benar-benar tegak, hukum itu dihormati dan berlaku. Hukum itu ketika ditetapkan hukum berlaku. Namun di negeri-negeri yang tidak menerapkan ini, apa kita saksikan? Hukum itu ya sudah difahami, rakyat kecil, tukang beca sudah paham, oh ini cuma gitu aja. Nah, dikasih aturan, peraturan demikian, ada peraturan pemerintah, peraturan perda, peraturan daerah, pemerintah daerah begini-begini. oh itu di sini, ya. Nah, bisa ditakwilkan sendiri, ya. Oh itu di sini, kalau sini nggak bisa di sini. Diremehkan, dilecehkan. Barakallahu fikum. Maka hukum-hukum Allah Jalla wa'ala itulah yang sebenar-benarnya. Itulah kemaslahatan yang besar. Sehingga memang harus ada aturan. Ya, kalau misalnya membunuh kemudian dikisos, siapa yang berani melakukan pembunuhan? Ya, preman siapa yang berani? Ya, yang berani siapa? Nah, bunuh dipancung selesai. Barakallahu fikum. Tapi kalau cuma dihukum sekian, kembali lagi semakin, ya, semakin berani, semakin merasa dia itu wah hebat. Nah, maka perhatikan hukum-hukum Allah, hukum yang sempurna, hukum yang maha adil, yang sangat adil dan sesuai dengan kemaslahatan manusia, sesuai dengan keadaan mereka dalam setiap waktu, dalam setiap zaman. Maka memang harus ada aturan, ya, harus ada aturan, ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar. Hanya saja ketika di suatu masyarakat, suatu penduduk negeri, ya, di sebuah penduduk negeri, ketika mereka melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran, dan mereka terbiasa melakukan pelanggaran tersebut, pelanggaran syariat, ya, misalnya di situ sudah terbiasa, barakallahu fikum, sistem yang digunakan dalam jual beli, sistem riba atau sistem monopoli. Nah, ini juga suatu yang dilarang. Nah, dia sendiri yang menentukan harga, semuanya harus ikut dia. Dia yang, ya, atur semuanya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Ya, tidak boleh lah, ya, jus. Nah, maka ketika ada seseorang yang berupaya untuk mengamalkan syariat Islam, berjalan di atas hukum-hukum Islam yang sebenarnya di dalam muamalah, di dalam jual beli misalnya, ya tentunya dia akan kemudian merasa, ya, atau dia akan disikapi dan terasing dia. Itu konsekuensi. Sehingga tentunya kita bersabar di atas hukum Allah, di atas syariat Allah Jalla fi'ula. Qala wa amma man tagha jawaza al-had bi an tajarra 'ala al-ma'asi al-kibar, yaitu dengan menabrak batasan-batasan hukum Allah, tajarra'a, berani untuk melakukan maksiat yang besar, dosa-dosa besar, ya, melakukan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu banyak. Dosa-dosa besar banyak, barakallahu fikum, yang sudah kita sebutkan tadi, ya, diantaranya meninggalkan kewajiban itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar tidak belajar, tidak mau belajar, ya, tidak mau dia, atau ya seadanya saja. Padahal Nabi menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim fi riwayah muslimah. Belajar ilmu adalah sebuah kewajiban, wajib ain bagi setiap muslim, dan muslim harus belajar. Ketika dia tidak menunaikan kewajiban ini, berarti dia melakukan dosa besar. Dia telah melakukan dosa besar. Dan dia akan jatuh pada perbuatan-perbuatan yang sangat besar, ya, di dalam agama ini, yang besar keharamannya. Oleh karena itu Allah menyebutkan ketika merinci dosa-dosa besar di dalam Al-Qur'anil Karim, pada akhirnya Allah menyebutkan yang paling tertinggi adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara atas nama Allah, ya, tanpa ilmu, artinya di atas kejahilan. Berapa banyak orang yang berbicara dengan kejahilan. Oh iya, ini begini. Kalau kita sholat malam itu harus begini. Kalau berzikir itu harus begini, ya. Kalau bersolat kepada Nabi sekian ini harus begini. Sama sekali tidak ada dalilnya, tidak ada bimbingannya, tidak ada contohnya dari Nabi. Ini dosa yang sangat besar. Taqawul ala Allah bila ilm. Sehingga sangat wajib untuk kita belajar. Terlebih kita senantiasa beramal dan dituntut untuk beramal, diwajibkan untuk beramal dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatannya kita harus beramal saleh. Maka sangat butuh ilmu untuk meluruskan dan membenarkan amalan-amalan tersebut. Walam yaqtasir ala ma haddahu Allah, dan dia tidak mencukupkan dengan apa yang telah Allah tentukan dan Allah batasi. Dia ingin menabrak batasan itu. Kalau ini haram, ditabrak. Ya, sampai di sini harus kamu lakukan, dilewati. Ini namanya sikap ghulu, tajawuz. Ya, melampaui batas. Dan orang-orang yang melampaui batas akan binasa. Akhir perjalanan dia adalah kesengsaraan. Sebagaimana kita telah baca bagaimana Allah menyebutkan tentang kisah Na'am Fir'aun, kisah Qarun, ya, umat-umat terdahulu, kaumnya Na'am Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Tsamud dan seterusnya. Mereka Na'am melampaui batas. Sudah melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas di dalam melakukan kemaksiatan, maka Allah akan azab. Ya, Allah akan azab dengan azab yang luar biasa. Na'udzubillah. Qala wa athara al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah fa sara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghriqan fi hududhiha wa shahawatiha wa nasiya al-akhirata wa taraka al-'amala laha. Kemudian Allah menyebutkan, ya, adapun orang yang melampaui batas dan dia senantiasa mendahulukan dunia, mengedepankan urusan dunia daripada akhirat. Akhirat nanti, akhirat nomor dua. Akhirat kalau saya sudah tenang, akhirat kalau saya sudah mapan, akhirat kalau saya sudah tidak sibuk lagi. Jadi akhirat itu, ya, kalau ada waktu saja. Ini orang yang mendahulukan dunia. Kata Allah, asharal hayatad dunya innama anam fasara sa'yuhu, upaya dia, usaha dia di dunia ini, waktu terbanyak dia, dia terhabiskan dalam mencari dunia dan syahwat-syahwat duniawi. Ya, sebentar-bentar kesana lagi, ya, Na'am meeting di sana, sebentar-bentar lagi, ya, jalan-jalan rekreasi di sana, sebentar lagi ada acara ini di sana. Dunia, intinya dunia. Ini dunia, habis waktunya untuk itu. Umur dia juga demikian untuk itu. Sementara kematian terus, ya, mengintai dia. Kapan ini waktunya ini dia akan mati? Na'udzubillah. Wa nasiyal akhirah, dan dia lupa kepada akhirat. Kalau orang sudah mengejar dunia, mesti pasti dia akan lupa kepada akhirat. Tidak bisa dia kemudian, ya, kita harus menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Tidak bisa. Kalau seorang yang mengejar dunia, waktu terbanyak dia adalah dunia, pagi sampai sore, ya, dilanjutkan malam lagi. Kapan dia mau berzikir? Kapan dia mau baca Quran? Kapan dia mau belajar? Kapan dia mau nam sholat malam dengan khusyuk dan tenang? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Nasiyal akhirah, sehingga dia meninggalkan atau melupakan akhirat dan meninggalkan amal. Meninggalkan amal soleh untuk akhiratnya. Qala fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang kriterianya seperti ini cirinya, melampaui batas dan mengedepankan dunia. Kata Allah, maka sungguh jahannamlah atau jahimlah tempat kembali dia. Tempat yang pantas bagi dia adalah neraka jahim. Ai al-muqirru wal-maskanu, al-maqarru wal-maskanu liman hadihi haluhu. Tempat dia diam, dia tinggal adalah ini, jahannam. Bagi orang yang keadaannya seperti ini. Ya, tadi. Tagha wa'athara al-hayata ad-dunya. Nah, dan dua sifat ini mesti saling bergandengan, bersamaan. Kalau orang sudah mengedepankan dunia, mesti dia akan melakukan sikap-sikap yang melampaui batas. Dia akan melampaui batasan-batasan syariat. Mesti. Kalau ambisi dia dunia terus, waktunya dunia, siang dunia, ini dunia terus, ya, tiap hari. Nah, tidak ada liburnya. Liburnya cuma sedikit. itu pun masih hitung-hitungan. Nah, masih rencana-rencana, sudah libur tapi ada rencana-rencana, sudah nanti besok saya begini, saya akan beli di sini, saya cari, saya jual lagi. Masih gitu terus. Terus hati dia kapan dia gunakan untuk ingat Allah? Hati dia kapan bisa khusyuk ketika beribadah kepada Allah? Sulit untuk khusyuk yang seperti ini, dia akan terganggu, enggak bisa khusyuk. Nah, padahal Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntung orang-orang yang beriman, al-mu'minun, yang mana Allah sebutkan ciri mereka, ya, orang-orang mukmin, kaum mukminin yang beruntung ini adalah ciri pertama mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk itu gimana? Ah, ini juga butuh dipelajari. Khusyuk itu bukan diam kok, diam gini, itu bukan. Nah, dan juga tidak ada latihan sholat khusyuk, enggak ada. Ya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, ya, dari para ulama. Ayo diumumkan, ya. Nah, latihan sholat khusyuk, pendaftaran sekian. Nah, rinciannya ini enggak ada seperti ini. Ini dari mana ini? Ya, latihan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu, sholat yang khusyuk sudah diajarkan oleh Nabi. Bagaimana khusyuk itu? Nabi suatu saat ketika sholat dengan khamisah, lahu a'lam, khamisah yang diberikan oleh Abu Jaham, kemudian Nabi terganggu ketika ada corak di corak bergaris-garis pada baju yang dihadiahkan oleh Abu Jaham. Maka ketika selesai sholat, Nabi menyatakan, nam u'tu hadhil khamisah li Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Ya, pergilah dan berikan, ya, kembalikan khamisah ini kepada Abu Jaham dan suruh, ya, minta kepadanya berikan ambijaniyah, yaitu baju yang polos, tidak ada coraknya. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu alhatni an salati anifan. Karena sesungguhnya tadi ketika aku sholat, corak-corak ini telah mengganggu aku sholat. Nah, ini mengganggu apa? Kekhusyuannya. Karena ketika melihat coraknya, wah, terganggu. Nah, ini terganggu untuk konsentrasi membaca ayat, merenungi ayat, memahami ayat-ayat yang dibaca atau zikir-zikir dalam sholat. Nah, ini salah satu contoh khusyuk. Artinya ketika seorang ini sholat khusyuk, dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengganggu konsentrasi dia, fokus dia di dalam sholat. Nah, kalau latihan khusyuk di hotel, sak macamnya gambarnya ininya, gimana mau khusyuk? Iya, di hotel. Allah musta'an. Qala wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut tentang kedudukan Rabbnya, ay khafa al-qiyam alaihi, dia khawatir al-qiyam alaihi ketika nanti dia bangkit untuk menghadap Allah, wa mujazatihi bil adl, dan dia takut balasan Allah yang sangat adil, balasan Allah yang maha adil. Fa athara hadzal khaufa ala qalbi fi qalbihi, dan dia sangat athara hadzal khauf, rasa takut ini benar-benar berpengaruh pada kalbunya. Ya, rasa takut ini benar-benar na'am mempengaruhi atau berasar pada hatinya. Ya, ini berdampak pada hatinya. Rasa takut ini, dia sangat takut nanti kalau saya meninggal dunia gimana? Nanti kalau saya nanti menghadap Allah, kira-kira amalan saya ini sudah cukup belum ya? Takut. Kita enggak tahu. Nah, jangan sampai bangga, wah saya sudah alhamdulillah, ya, salat 5 waktu, ya, sudah cukup. Nah, sudah puasa alhamdulillah, sudah zakat, selamat saya insyaallah. Oh, enggak. Jangan kira salat Anda itu bisa menyelamatkan Anda semata-mata dengan itu, kemudian Anda lupa bahwasanya nam Anda telah jatuh pada perbuatan dosa, yaitu al-ujub, sikap ujub dan tidak memiliki rasa nam takut kepada Allah jalla wa ala. Ini dosa besar. Nah, fanahan nafsahu an hawaha, maka dia mencegah hawa nafsunya. Dia mencegah, ya, menahan nafsunya. Karena hawa nafsu itu harus ditahan, harus dikekang, harus dikendalikan. Itu hawa nafsu. Nah, waktunya misalnya, nah mau sholat, kok ada janjian, ada telepon, ini nanti kita ketemu di sini. Ini sudah maghrib, ini sudah mau sholat jamaah, ini mestinya dia sholat jamaah karena wajib tuh dia hadir di jamaah, dia hadir di masjid menolakkan sholat jamaah. Tapi ada janjian, nah harus datang ini. Kalau nggak datang nggak deal, bahaya ini. Nah, mana nih pilihan antara panggilan Allah ibadah dengan hawa nafsu dunia? Nah, kalau orang yang hawa nafsu ya nanti saja, sholat kan bisa ditunda. Apalagi sholat isya panjang waktunya, ya. Nah, panjang-panjang nggak sholat-sholat, ya lupa karena saking panjangnya. Allah musta'an. Nah, ini sikap yang sangat berbahaya seperti ini. Nah, hati-hati dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu. Maka orang yang selamat adalah dia menahan nafsunya, mencegahnya, mengendalikannya. Memang hawa nafsu itu sudah ghariza, artinya sesuatu yang memang sudah Allah adakan di dalam dirinya. Mesti setiap manusia ada hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu itu sudah takdir Allah, ketetapan Allah. Dan itu sebenarnya anugerah ketika hawa nafsu itu dikendalikan, ditempatkan pada tempatnya. Nah, pada tempatnya. Qala panaha nafsahu an hawaha alladhi yuqayyidaha an ta'atillah. Dalam nuskhah disebutkan yasudduha, dan dia menahan nafsunya yang akan menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah. Wa sara hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul, sehingga hawa nafsu dia ya menjadi sesuatu yang senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam hadis bahwasanya la yajidu 'abdun ta'mal iman aw halawatal iman hatta yakuna aw takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan bisa merasakan manisnya iman, kelezatan iman itu sampai pada puncak. Kelezatan iman itu bukan kemudian dengan ini, dengan perasaan manis iman. Oh enggak, itu bukan kelezatan iman. Nah, barakallahu fikum. Seorang tidak akan merasakan kelezatan dan manisnya iman hingga dia menjadikan hawa nafsunya itu suatu yang senantiasa mengikuti, tunduk dan patuh kepada apa yang aku bawa, yaitu pada syariat Islam, kepada sunnah Nabi. Hawa nafsunya senantiasa taat. Mau ke sini tapi nah poinnya ada ini, ya sudahlah, tekan kalahkan ya, belajar dulu ya, karena memang harus belajar ya. Contoh Nabi, sahabat belajar, para ulama belajar, berarti kita juga harus belajar. Nah, dan sekian contoh yang antum bisa kiaskan. Qala wajahadal hawa wasyahwata ad-dadina 'anil khair, dan dia memerangi hawa nafsu dan syahwat yang senantiasa bertentangan atau menghalangi ya, dia dari kebaikan. Fa innal jannata al-musta'mila 'ala kulli khairin wa sururin wa na'imin hiyal ma'wa liman hadza wasfuhu. Maka sesungguhnya al-jannah, surga yang terkandung padanya setiap kebaikan dan kesenangan serta kenikmatan. Yani surga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dan seterusnya. Itu surga. Hiyal ma'wa liman hadza wasfuhu. Ya. Surgalah sebagai tempat kembali dia bagi orang yang sifatnya seperti ini, yaitu orang yang khafa, takut kepada Allah dan menahan dirinya atau menahan hawa nafsunya, mengendalikan nafsunya. Berarti dua hal ini penting. Sikap al-khauf kepada Allah, senantiasa merasa takut kepada Allah. Ketika dia beramal dia takut, ketika dia melakukan dosa dia takut kepada Allah, segera dia beristighfar, bertaubat. Ketika dia beramal soleh dia takut, jangan sampai amalan tersebut ya tidak diterima oleh Allah, amalan tersebut masih ada kekurangannya. Dia terus ya memperbaiki, membenahi, mengevaluasi amalannya. Dan dia menahan hawa nafsunya. Ini juga berat. Nah, berat ketika menahan nafsu. Al-hawa ini senantiasa naam memberontak yang namanya hawa nafsu. Maka ketika seorang imannya lemah, ya, dalam keadaan imannya lemah dan naam jauh dari hamba-hamba yang saleh, biasanya dia akan terbawa dengan hawa nafsunya. Ya, terbawa dengan hawa nafsunya. Nas'alullah salam wal afiyah. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa beberapa ayat lagi. 6 4 ayat lagi insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.